gandeng terus nawang liat nyewet kakek langan terus ngegepak kenangan aku pengen pelian tekan tuwa berbelayan lintas suwon mong sici lakoni tresno iki kanti ikhlas sawi.